hati ini lelah hidup denganmu. Walau ku terlanjur sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengalah, lelah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asal engkau bahagia. Ku tak tahu kalau cintamu kau bagi dua. Dulu ku tak tahu kalau kau sudah ada yang punya. Kini ku mengerti betapa sakitnya hati ini. Kini ku sadari telah lama ku dikhianati. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu. Walau ku terlanjur sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengalah, lelah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asal engkau bahagia. Hati ini jalan.